rindu engkau pernah datang padaku dengan senyuman di bibirmu. Masih ku ingat saat itu berjalan bersama. Sinar bulan yang menerangi betapa indah di malam itu. Namun kita harus berpisah karena bulan kami berganti. Thank you.